Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي الكرام رحمكم الله kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bermajelis di tempat ini untuk melanjutkan kitab pembahasan kita dari Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala. Kita lanjutkan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتلاوة شرك رواه أحمد وأبو داود. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ar-ruqa wattama'im wattiwala termasuk dari kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan juga disebutkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim di dalam mustadraknya dan mensahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Langsung saja berkata Syekh Al-Fauzan menyebutkan sayati syarhu mufradatil hadis fi kalamil musannif rahimahullah. Akan datang penjelasan mufradat kosakata hadis di dalam ucapan musannif rahimahullah, apa itu ar-ruqa, apa pula itu at-tamaim, dan apa pula yang disebut dengan at-tiwalah. Ini semua termasuk dalam syirik. Al-makna al-ijmali ulil hadis, makna global hadis ini. Anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukhbiru anna isti'mal hadhihi al-ashya' al-qasdi li qasdi daf'i darri wa jalbil masalih min indi ghairi lahi syirkun billah. Bahwa ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan menggunakan barang-barang ini ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah, ya, menggunakannya dengan tujuan untuk menolak madarat, menolak bahaya bencana, dan dengan tujuan untuk mendatangkan al-masalih, kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat dari selain Allah, syirkun, ini termasuk syirik. Termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ini bentuknya banyak sekali. Bukan syirik itu hanya sekedar sujud di depan patung. Naam. Tetapi meyakini barang-barang tertentu yang barang-barang itu bisa menolak dia dari madarat atau bisa mendatangkan maslahat kepada dirinya selain Allah, ini juga termasuk perbuatan syirik. Naam, umpamanya di kendaraannya atau di mobilnya ditaruh barang tertentu, apakah kain putih ya atau yang lainnya, atau batu atau kayu, yang tujuannya barang ini bisa menyelamatkan kendaraannya dari berbagai bahaya, bisa mendatangkan manfaat selain Allah, maka ini terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena dia meyakini atau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirkun billah. Ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yamliku daf'ad darri wa jalbil khair ila Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mempunyai, yang memiliki untuk menolak madarat bencana itu tadi dan bisa mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khabar, maka berita ini maknahu, maknanya annahyu an hadzal fi'l, larangan untuk melakukan ini. Enggak boleh. Ya. Kita memakai ar-ruqa, at-tamaim, wat-tiwalah, ya, yang tujuannya bisa menolak madarat atau mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab ini. Anna fihi bayana anna isti'mal hadzal asyai al-madhkurati syirkun yakhullu bitauhid. Bahwa di dalam hadis ini keterangan menggunakan jenis-jenis yang kita sebutkan tadi, ruqa, tamaim, tiwala, syirkun, ini perbuatan syirik. Yakhullu bitauhid, yang bisa menggugurkan tauhid. Naam. Menjadi tauhidnya tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sholat ketika batal wudunya. Maka ketika batal wudunya, sholatnya tidak akan diterima. Sebanyak apapun dia sholat, tidak ada wudu, tidak diterima. Nah, demikian pula sebanyak amal apapun, tanpa tauhid, ya, dia tidak mau bertauhid, maka amalannya juga tidak diterima. Sampai dia betul-betul ahlu tauhid, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru amalan yang lainnya akan bermanfaat pula. Ma yustafad min al-hadis, apa yang kita bisa mengambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, al-hathu ala siyanatil akidah amma yakhullu biha wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Yang pertama, al-hathu, anjuran untuk menjaga akidah. Akidah sahihah. Kalau dia sudah mengetahui, mengerti tentang akidah sahihah, maka dia betul-betul menjaganya, jangan sampai terkikis karena perbuatan-perbuatan syirik atau yang menodainya. Atau karena ya, tetangganya atau temannya, sehingga akidahnya terkikis. Tetap dijaga, akidah yang sahih harus dijaga sebenar-benarnya. Dari hal-hal yang bisa membatalkan tauhidnya, akidahnya. Wa in kana yata'atahu katsirun minas, sekalipun manusia banyak yang mereka keluar dari tauhid. Banyak yang beramal menyelisih tauhid. Banyak yang terjatuh dalam perbuatan syirik yang dikemas dengan budaya atau yang lainnya, atau yang dikemas dengan adat istiadat. Ya, walaupun dikemas dengan wisata atau istiadat, adat istiadat, kebiasaan, tetapi kalau itu ya menyekutukan Allah, maka termasuk perbuatan syirik. Banyak manusia yang mereka tidak mengetahui kalau itu syirik. Ramai-ramai mereka melakukannya. Nah, maka termasuk orang-orang di dalamnya ikut menyumbang, memeriahkan acara itu. Maka Allah menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di atas permusuhan, dosa dan permusuhan. Jadi kita ikut memeriahkan dengan menyumbang, ya termasuk di dalamnya. Nah, pokoknya acara setiap tahunnya ada yang naik ke gunung. Di tempat gunung situ ada batu atau pohon yang di situ dikeramatkan. Acara tiap tahun umpamanya. Mereka meminta di tempat itu agar daerah ataupun kampung mereka terhindar dari bencana-bencana. Nah, kemudian mereka memerlukan dana. Sehingga ya diambillah dana-dana itu dari warganya. Kemudian mereka menggunakan untuk hal itu. Nah, ini termasuk di dalamnya. Walaupun kita tidak ikut di atas, tidak ikut ke gunung, tetapi ketika kita memudahkan urusan mereka dengan menyumbang itu tadi, masuk di dalamnya. Yang kedua, tahrimu isti'mali hadzal asyai'il madzkurati fihi. Diharamkannya menggunakan barang-barang ini yang telah disebutkan tadi, yaitu ar-ruqaq wa taman tiwalah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, an hadzi salasal madzkurah syirkun min ghairi istisna'i. Bahwa tiga hal yang disebutkan ini termasuk syirik tanpa ada istisna, pengecualian. Kemudian selanjutnya dari al-musannif menyebutkan at-tamaim yang kita tadi sebutkan dilarang. Apa itu at-tamaim? At-tamaim itu syai'un yu'allaku 'alal auladi minal ain. Sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak untuk mencegah penyakit ain, penyakit mata. Ini tujuannya at-tamaim itu tadi. Ya, sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk mencegah penyakit. Nah, ini maka dimaksud dengan syirik. Apakah bawang yang digantung ditusuk dengan jarum tujuannya biar tidak kena penyakit ini atau yang lainnya? Tentunya masing-masing kita tiap daerah mengetahui hal ini. Yang orang-orang kampung biasa menggunakannya tujuannya untuk menolak madarat itu tadi. Tidak boleh. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf. Akan tetapi bila mana yang digantungkan tersebut dari Al-Quran, maka sebagian salaf rakhas, memberikan keringanan. Wa ba'dhum lam yurakhis fih. Namun sebagian salaf tidak membolehkan padanya. Wa ja'aluhu minal manhi'ah, dan dijadikan sebagai hal yang dilarang. Karena Al-Quran itu untuk dibaca, untuk diamalkan, untuk di apa namanya dihayati, bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara mereka yang melarang ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini banyak kita jumpai. Kadang ayat kursi ditulis, dilipat kecil-kecil, baru dijahit pakai benang keliling, baru diikat di ayunannya, atau diikat di tangannya, atau di lehernya, atau di pinggangnya. Nah, ini tidak sepantasnya. Ya. Tidak sepantasnya, apalagi kalau anak tersebut umpamanya ketika dibersihkan kotorannya masuk ke WC dan seterusnya. Nah, sehingga bisa menghinakan Al-Quran. Dihindari. Kemudian ar-ruko, ya, ar-ruko hiya allati tusam al-azaim. Ar-ruqya atau ruko ini yang dinamai dengan azaim. Azaim, jimat-jimat atau jampi-jampi. Wa khasa minhu dalil ma khala min asyirk. Dan dikhususkan airnya dalil yang tidak termasuk dari syirik. Ya, bacaan-bacaan, jampi-jampi yang tidak termasuk dari syirik. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kebolehan padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penyakit al-ain wal huma, penyakit mata atau penyakit demam, panas. Nah, ini boleh dengan ruko atau ruqyah. Dibacakan padanya Al-Qur'anul Karim. Naam. Nah, seperti yang telah terjadi, ya, rombongan para sahabat ridwanul majma'in ketika mereka minta dijamu di satu daerah, maka mereka enggan untuk dijamu penghuni daerah tersebut. Akhirnya pemimpin kampung tersebut disengat kalajengking. Naam. Maka salah satu dari para sahabat mau mengobatinya, tapi dengan syarat mereka dijamu. Nah, maka dibacakan surat Al-Fatihah. Naam, sehingga sembuhlah pemimpin daerah tersebut dan mereka mendapatkan dari jamuan tersebut. Nah, jadi bisa Al-Quran itu dijadikan sebagai obat, tapi untuk dibaca, bukan tadi diikat-ikat, ya, meruqyah. Seperti orang terkena sihir juga bisa diruqyah. Atau anak-anak kita yang susah tidur malam, ya, seharusnya kita istirahat, dia kok nangis terus, tidak biasanya, baru nangisnya kok kayak lain dari yang lain. Ah, bacakan Al-Quran. Surat Al-Baqarah dibaca, di dalamnya terdapat ayat kursi, ya, surat-surat pendek, Qul huwal falaq, Qul rabbun nas, Qul huwal ahad, dibacakan. Nah, barangkali di sana ada syaitan ataupun dari kalangan jin yang mengganggu anak tersebut. Kemudian wattiwalah. Attiwalah syai'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbul mar'ata ila zawjiha wa rajula ila imra'atih. Ini tiwalah, atau mungkin sering kita kenal dengan pelet. Sesuatu yang dibuat, ya, sesuatu yang mereka membuatnya, yang mereka menyangka bahwa seorang istri bisa cinta kepada suaminya dan seorang suami bisa cinta kepada istrinya. Ini pelet. Jadi pada seorang suami kok tidak senang sama istrinya, datangi tukang sihir biar, ya, suaminya ini senang lagi sama dia, atau sebaliknya. Sehingga dengan, ya, apa tadi itu, tiwala itu tadi, menjadikan kasih sayang antara suami istri dengan cara yang seperti itu, Anda boleh. Nah, tidak diperbolehkan tiwalah atau pelet yang sering kita ketahui. Kita baca keterangan di bawah itu. Yu'allaku 'alal aulad, yang tadi di atas at-tamaim, digantungkan pada anak-anak, bi anakisbian, yaitu di leher-lehernya anak kecil, digantungkan. Barang-barang itu digantungkan di leher anak-anak yang meyakini bahwa itu mencegah penyakit. Ain tidak boleh. Minal ain, dari ain, ay lidaf'il isabati bil ain, untuk mencegah penyakit yang menimpa pada al ain, mata. Nah, jadi kadang ada mata yang melihat sesuatu, sesuatu itu bisa mendatangkan madarat. Ini dijumpai banyak di Timur Tengah. Kalau di negeri kita hampir tidak ada. Atau mungkin ada 1-2. Tapi yang paling banyak ya di sana. Bisa tanya kepada Ustaz Mukofi atau Ustaz Zuhair yang pernah ke sana. Nah, tatapan matanya itu memang ya, dengan tatapannya saja sudah membuat madarat yang lain. Sampai ada yang cerita ya, membuat makanan, makanan ditatap sama dia atau dipuji sama dia, tahu-tahu makanan itu tadinya dibuat itu bagus, setelah dibuat kembali tidak bisa bagus lagi, selalu gosong ketika dibuat, tidak mekar, tidak bagus. Ada yang seperti itu. Al-Azaim, ya, jamu azimah. Ini jama dari azimah. Kila hiya ayatun al-Quran. Ada yang menyebutkan ini dari ayat-ayat al-Quran. Tukra'u ala zawil ahad au tukra'u fima in yusqahul marid. Ayat al-Quran yang dibacakan kepada orang-orang yang kena penyakit, atau yang dibacakan di air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Au tuktabu fi sahnin wa nahwih, atau yang ditulis di piring dan semisalnya. Batum hal kitabat bimain wa nahwih wiskahul marid, kemudian dihapuskan tulisan itu dengan air dan semisalnya, kemudian diberikannya kepada orang yang sakit. Namun kita telah menyebutkan tadi ya, sebagian salaf ya tidak menyenangi. Wa khassa minhu, dan dikhususkan darinya, ay akhraja min umumih, yaitu dikeluarkan dari keumumannya. Ad-dalil wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ain aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain ya, atau penyakit panas, demam. Kama sabaqa fi babi man haqqa tauhid, sebagaimana telah terdahulu pada bab barang siapa yang mewujudkan tauhid. Ma khala min syirk, selama tidak dalam perbuatan syirik, al isti'anatu bi ghairillah bi an kanat bi asma'illah wa sifati wa ayati al mathur anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meminta isti'anah, pertolongan dengan selain Allah, bi an kanat, sekalipun dari asma'illah, nama-namanya dan sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya yang telah ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hasilu ma dzakara al-musannif rahimahullah fil hukm hadhihi al-asyai al-madzkurati ma yali. Kesimpulannya, apa yang musannif rahimahullah menyebutkannya tentang hukum-hukum ini ya, sebagai berikut. Yang pertama, anna ruqyata tanqasimu ila qismain, bahwa ruqyah atau ruqoh tadi itu terbagi menjadi dua bagian, qismun masyru'un wa qismun mamnu'un. Ini kesimpulannya ya. bagian yang disyariatkan dan bagian yang dilarang. Fal masyru' ma khala min syirk. Maka yang disyariatkan selama itu tidak syirik. Seperti membaca Al-Qur'anul Karim untuk yang terkena penyakit ain atau yang penyakit huma, penyakit panas, atau yang terkena sihir, bisa diobati dengan ruqyah, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Wa mamnu maka nafi syirkun, dan yang dilarang ketika di dalamnya ada kesyirikannya. Naam. Ada kesyirikan seperti menempatkan Al-Qur'an bukan pada tempatnya. Ya, ditulis Al-Qur'an kecil-kecil, dilipat-lipat, kemudian digantung sebagai seperti jimat. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, anna tamaima tanqusim ila qismain. Tamaim itu juga terbagi menjadi dua bagian. Qismun mamnun bil ijma. Bagian yang dilarang dengan ijma, kesepakatan. Itu dilarang. Wa huwa ma kana yastamilu ala syirkin, yaitu yang di dalamnya ada syirik. Ada kesyirikan. Wa qismun mukhtalafun fih. Dan bagian yang kedua yang diperselisihkan padanya apabila itu dari Al-Qur'an. Qila innahu jaiz, ada yang mengatakan itu boleh. Wa qila innahu mamnuun, dan ada yang mengatakan itu tidak boleh. Wa sahih annahu mamnuun sadan lidzariati wa syanatan lilqur'an. Maka yang sahih, kata Syekh Al-Fauzan, yang sahih mamnu, tidak boleh untuk menutup pintu dalam rangka menjaga Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an menjadi dihinakan karena seperti itu. Al-Qur'an bukan diamalkan, bukan dipelajari, bukan ditadaburi, tapi hanya untuk dipakai jimat. Naam. Kemudian yang ketiga dari kesimpulannya, ati walatu mamnu'atun min ghairi khilaf. Li'annaha na'un nasihir. Tiwala atau pelet yang kita sebutkan tadi dilarang, ya, tanpa ada khilaf. Dilarang karena dia termasuk jenis dari sihir. Nah, ini juga banyak kita jumpai di masyarakat kita. Bahwa seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita. Wanita ini setiap diingat laki-laki tidak mau terus. Datang ke tukang sihir. Dipelet dia. Akhirnya mau. Nah, ini tidak boleh. Atau sudah menjadi suami istri. Tetapi tidak ada kecocokan setelah pernikahan. Biar cocok kembali, maka dari pihak istri atau pihak suami mendatangi tukang sihir. Biar akur kembali. Ini juga tidak boleh. Nah, kalau sudah diusahakan untuk didamaikan, ternyata memang susah, masing-masing punya jalan sendiri, tidak ada jalan lain, maka ditalak, terjadi perceraian. Nah, jangan ya mencari-cari cara yang lain, mendatangi tukang sihir, kemudian habis itu si suaminya disihir atau si istrinya disihir biar akur kembali, atau sebaliknya. Ada suami istri akur-akuran, tetapi ada yang lain, pihak ketiga tidak senang melihat hal itu. Mendatangi tukang sihir agar mereka cekcok. Akhirnya juga termasuk dalamnya. Nah, pelet. Tidak boleh. Termasuk dosa besar. Ya, sihir menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ilmu yang diharamkan untuk dipelajari ada ilmu sihir. Tidak boleh dipelajari. Naam. Ya, tidak boleh mempelajari ilmu sihir karena itu ilmu kekufuran. Ilmu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meminta bantuan kepada para jin, para syaitan. Sementara Hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan. Wan Abdillah bin Uqaim marfu'an. Dari Abdillah bin Uqaim secara marfu', man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdillah bin Uqaim marfu'an secara marfu', barang siapa yang menggantungkan sesuatu atau barang siapa yang bergantung ke sesuatu, maka diwakilkan kepadanya, diserahkan urusannya kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi. Abdullah bin Uqaim wa yukna Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'raf annahu sami'a minhu. Diberi kunyah Abdullah bin Uqaim ini Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Dia mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak diketahui kalau dia mendengarkan dari Nabi. Jadi dia sempat sesama dengan Nabi, tetapi tidak diketahui kalau dia ini mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu'an, marfu disandarkan ai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, naam, iltafat qalbuhu anillah, yaitu hatinya condong kepada Allah, ila syai'in, kepada sesuatu, ya'taqid, yang dia meyakini, anhu yanfa'uh, memberikan manfaat, au yadfa'u anhu, atau bisa menolak darinya. Wukila ilaih, wakalahullah ila dhalika syai', yaitu Allah wakilkan kepadanya, Allah serahkan kepadanya sesuatu itu. Alladhi ta'allaqahu min dunih wa khodalahu, yang mana dia bergantung kepada selain Allah, maka Allah menghinakan dia. Jadi ketika seorang bergantung kepada sesuatu, maka Allah berlepas dirinya. Naam. Sementara sesuatu itu juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti pada yaumul qiyamah, antara orang yang menyembah dan yang disembah itu saling bermusuh-musuhan. Yang menyembah mengatakan, berikan siksaan yang berlipat ganda karena mereka lah yang menyesatkan kami. Maka orang yang menyuruh kebatilan, ya siapa suruh kalian juga ikut-ikutan dengan kami. Syaitan juga akan membela diri. Nah, jadi mereka saling bermusuh-musuhan antara orang yang beribadah kepadanya dan yang beribadah. Mereka saling bermusuhan nanti pada yaumul qiyamah. Maka di sini disebutkan bahwa orang yang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah serahkan. Ya, Allah berlepas diri dari mereka. Al-ma'ana al-jimali al-hadis. Mana ijmalnya hadis ini? Hadha hadithun wajizul lafzi azimul fa'idah. Hadis ini ringkas lafadznya, pendek, tapi besar faedahnya. Yukhbaru fihi, diberitakan padanya An-Nabi SAW, anna man iltafata biqalbih au fi'ilih bihima jami'an ila syai'in yarju minhu naf'a au daf'a dhar wa qalahu Allah ila dhalika syai' alladhi ta'allaqahu. An-Nabi SAW, bahwasanya barang siapa yang menoleh dengan hatinya atau mengarahkan dengan hatinya atau perbuatannya atau kedua-duanya seluruhnya kepada sesuatu yang dia berharap darinya untuk manfaat atau menolak madarat, maka Allah subhanahu wa ta'ala serahkan kepada yang dia wakilkan tadi. Ya, Allah serahkan kepadanya sesuatu itu yang dia bergantung padanya. Nah, maka mereka yang bergantung kepada patung-patungnya, silakan kalian meminta kepada patung-patung. Mereka yang bergantung kepada tempat-tempat keramat, Allah wakilkan kepada tempat-tempat keramat tersebut. Faman ta'allaqa billahi kafahu. Namun barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Ya, orang yang berharap kepada Allah, orang yang senantiasa dekat dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa yassara lahu kulla asirin, dan akan dimudahkan setiap kesulitannya. Karena Allah yang mempunyai segala sesuatu. Semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba-hambanya bergantung kepadanya, maka dia pun senantiasa menolongnya, membantunya, dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa bighairi, namun barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah berlepas diri darinya. Kalian berwakil, ya apa ini? Orang-orang itu suruh, sudah sana cari yang kalian di dunia beribadah kepadanya, sudah. Kepada patung ya, kemari kepada patung. Pada matahari ya, minta kepada matahari. Pada api ya, kepada api. Pada sapi ya, kepada sapi. Dan seterusnya. Ila dzalikal ghair wa khadalahu, dan Allah menghinakannya. Naam. Sungguh celaka jika seseorang bergantung kepada selain Allah, terlebih pada yaumul qiyamah. Naam. Ya, berhala-berhala akan tidak bisa berbuat apa-apa ketika pada yaumul qiyamah. Lalu bagaimana dengan seperti Nabi Isa alaihi salam, yang mereka mengagung-agungkannya, meminta-mintanya, bahkan sampai dijadikan sebagai Tuhan. Ah, ini Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari mereka. Nabi Isa tidak ridho dengan apa yang mereka perbuat. Jadi mereka sendiri yang menanggung nanti risikonya. Nabi Isa berlepas diri. Tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri. Adapun mereka justru mengarahkan umatnya atau pengikutnya agar berdoa kepadanya. Ah, ini termasuk di dalamnya. Nah, seperti kaum sufi yang umpamanya mengarahkan ya murid-muridnya, nanti kalau saya mati kalian minta di kuburan saya, minta di tempat saya, niscaya saya akan penuhi permintaan kalian. Nah, ini berarti dia ridho dengan perlakuan pengikutnya untuk dilakukannya seperti itu. Namun ketika dia tidak ridho, pertimbang Abdul Qadir Jailani tidak ridho dengan dilakukan oleh orang-orang yang berdoa kepadanya, maka Abdul Qadir Jailani akan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang mereka berdoa kepadanya atau meminta kepadanya. Munasabatul hadis lil bab, kesusunan hadis dengan bab, anna fi nahyi wa tahdhira min at-ta'alluqi ala ghairillah fi jalbil manafi wa dafil madar. Bahwa di dalam hadis ini larangan dan peringatan tahdir. Jadi kita ini selalu belajar tahdir. Naam. Ada yang orang alergi dengan tahdir. Sedikit tahdir. Kalau kita enggak ada tahdir, bagaimana kita tahu itu syirik? Bagaimana itu kita tahu bukan syirik? Ya, harus ada tahdir, ada peringatan. Jadi tahdir, ada peringatan dari orang yang menggantungkan diri kepada selain Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Naam. Peringatan. Ma yustafadu min al-hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? An-nahyu an at-ta'alluq bi ghairillah. Larangan untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah. Kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Kapan dia bergantung kepada selain Allah, maka Allah serahkan kepada yang dia bergantung kepadanya. Allah tidak ikut-ikut, ya, tidak menolongnya, tidak membantunya. Naam. Tidak menjaganya dan seterusnya. Yang kedua, wujubu ta'alluqi billahi fi jamil umur. Wajibnya bergantung kepada Allah dalam seluruh perkara. Kita ini makhluk Allah, maka kita pun senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bergantung kepada selain Allah. Bergantung aman dengan jimat, aman dengan jampi-jampi. Ya. Senang kalau dah itu merasa tenteram dengannya, ah ini bahaya. Naam. Senang dia kalau berdoa di sisi keramat, di sisi kuburan wali, senang. Maka yang seperti ini berbahaya bagi akidahnya. Yang ketiga, bayanu madarati syiriki wa su'i akibatih. Penjelasan tentang madarat, bahaya syirik, dan buruknya akibatnya, kesudahannya. Kekal dan neraka. Tidak akan masuk ke dalam surga. Sampai Allah menggambarkan, ya, bahwa orang yang menyekutukan Allah tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Yaitu seperti unta yang masuk ke lubang jarum. Unta yang begitu besar tidak akan bisa masuk ke lubang jarum yang kecil. Artinya mustahil ahlun nar yang menyekutukan Allah untuk masuk ke dalam al-jannah. Nah, maka yang melakukan hal seperti ini, cepat-cepat dia bertaubat. Cepat-cepat dia insaf. Cepat-cepat dia menyadari dirinya sebelum datang kematian kepada dirinya. Ya, syirik madorotnya. Ya. Mungkin di dunia masih bisa bernapas, masih bisa merasakan ini, merasakan itu, tapi di akhirat tidak akan bisa lagi. Terus kesengsaraan yang dia dapatkan. Yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwa balasan itu tergantung dari jenis amalan. Ketika dia beramal keburukan, juga dibalas dengan keburukan. Ketika dia beramal kebaikan, juga dibalas dengan kebaikan. Ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kadirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyiksa hamba-hambanya, itu kadirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba-hambanya tidak mau tahu diri kalau dia itu seorang hamba. Naam, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan berbagai hal, penuh dengan kekurangan. Saya sudah menyadari, saya ini adalah hamba. Maka berterima kasih kepada yang menciptakan. Yang terakhir, anna natijatul amal tarji ilal amil khairan aw syarran. Bahwa hasil dari suatu perbuatan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Apakah berupa kebaikan atau keburukan. Nah, hasil dari amalannya itu akan kembali kepada orang yang beramal. Ini maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk beramal, namun ketika kita mampu beramal, maka kita pula yang mendapatkannya. Allah sama sekali tidak ada andil dalamnya. Allah tidak minta yut'am, tidak minta diberi makan. Padahal Allah yang memberikan makan kepada kita. Naam. Allah hanya meminta kita untuk beribadah tunduk kepadanya. Ya, mengikuti tuntunan-tuntunannya. Itu saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta yang lain. Ya. Ketika kita memiliki rumah, memiliki tanah, tidak disuruh bayar pajak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ketika kita memiliki kendaraan, memiliki yang lainnya, tidak kita membayar kepada Allah. Hanya meminta kalian beribadah kepada Allah. Ketika beribadah, kalian pun akan dibalas dengan al-jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia banyak melalaikan atau menyepelekan hal ini. Mereka lebih senang berhura-hura, menghabiskan waktu, menghabiskan, menghambur-hamburkan harta. Naam. Kemudian ketika mati berharap masuk surga. Ya. Di dunia tidak ada amalannya, tetapi ketika mati ingin mendapatkan al-jannah. Naam. Maka tidak akan mungkin mereka mendapatkan al-jannah kalau amalannya dengan penuh dengan kesyirikan. Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusannya beres ketika dia bergantung kepada selain Allah. Dia tidak merasa aman ketika bergantung kepada Allah. Nah, ini yang kita bisa baca dari pembahasan kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Semoga dapat memberikan sedikit ilmu kepada kita sekalian. Wallahu bisawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.